Halo semua, pada podcast kali ini kita akan ngebahas bagaimana mengatasi rasa malas di dalam bekerja. Baik. Bagi sebagian orang, bekerja adalah untuk mendapatkan uang semata. Dan seringkali kita merasa malas, kita menunda pekerjaan pada saat itu juga. Nah, bagaimana kita bisa mengatasinya? Untuk bisa mengatasi hal itu, maka saya mengatakan, menikahlah dengan profesi Anda. Nah, sebelum saya menjelaskan itu, saya akan mengatakan kepada Anda bahwa setiap orang itu memiliki cara pandang yang berbeda di dalam memandang pekerjaan. Pertama, ada orang yang memandang pekerjaan sebagai job, ia melakukannya sekedar untuk mencari uang saja. Saat ada uang, dia akan semangat. Namun ketika tidak ada uang, dia akan loyo dan terasa malas untuk bekerja. Ada juga orang yang kedua, di mana dia memandang pekerjaan sebagai sebuah karir. Apa yang dia lakukan tidak lain dan tidak bukan untuk jenjang karir yang dilaluinya. Ia sangat detail dalam merancang masa depan. Ia sadar bahwa saat prestasi diukir dengan gemilang, maka karir pun akan lebih terbuka dan menawarkan banyak kesempatan. Namun sayangnya, pada saat orang dengan tipe ini melihat tidak ada peluang karir yang jelas di hadapannya, ia seketika akan dengan mudah menjelma menjadi orang yang begitu tidak bergairah dan merasa malas, tidak mau bekerja. Misal, dia mengatakan, "Alah, ngapain saya bekerja kayak gitu? Toh juga saya nggak bisa jadi orang besar, toh juga ujung-ujungnya begini, toh juga ujung-ujungnya begitu, dan lain sebagainya." Ini adalah tipe yang kedua. Nah, untuk menjawab pertanyaan kita, mengatasi rasa malas, maka kita harus menjadi orang yang ketiga. Orang yang ketiga adalah orang yang senantiasa menikah dengan profesinya. Senantiasa menikah dengan pekerjaannya. Ingat, ini hanyalah sebuah ungkapan saja yang menggambarkan bahwa orang yang menikah dengan pekerjaannya, senantiasa dia selalu menikmati dari setiap proses perjalanan dia bekerja. Misalkan, ketika dia bekerja, dia merasa bahagia, dia merasa senang. Apapun hasilnya, apapun yang didapat, dia tidak terlalu fokus ke sana, karena yang difokuskan adalah bagaimana caranya dia bisa menikmati pekerjaannya dengan baik dan bahagia. Jadi, ini adalah proses di mana kita jauh lebih mengenal pekerjaan kita. Banyak sekali orang di luar sana yang bekerja hanya sekedar mencari uang saja, mengejar target, dapat penghargaan dan bonus, kemudian naik haji. Namun, dalam proses mengejar target tersebut, tidak ada proses menikmati apa yang dilakukan. Hal tersebut terjadi karena mereka itu masih menganggap pekerjaan hanya sebatas untuk mencari uang saja, dan pekerjaan juga hanya sebatas untuk karir semata, padahal sebenarnya pekerjaan itu bukan hanya sebatas itu saja. Melainkan, yang lebih penting di dalam bekerja adalah bagaimana kita bisa menikmati pekerjaan kita bisa bahagia di sana, dan kita bisa menjadikan pekerjaan kita sebagai sesuatu yang berharga di dalam hidup kita dan tidak pernah bisa terpisah di dalam hidup kita. Artinya, kita senang, kita menikmati, dan kita bahagia dari itu semua. Jika kita ingin melawan rasa malas dan juga menunda pada saat bekerja, maka mulai dari sekarang, menikahlah dengan profesi kita. Dengan demikian, kita akan cinta pekerjaan kita dan tidak akan merasa malas di sana. Terima kasih sudah mau mendengarkan podcast di kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan selalu salam inspirasi.